Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat keseruan saya dengan sahabat-sahabat saya perjalanan satu harian di Bandung. Alhamdulillah nyampe ke Bandung. Nyampe di Bandung. Nah, teman-teman, saya bersama beberapa sahabat saya, ada Dude Harlino, ada Dimas Seto, ada Ari Untung. Sahabat saya juga dari pengusaha Tanah Abang. Wah, Masya Allah, juragan Tanah Abang ya. Sahabat saya yang masih jomblo, ke Bandung jomblo, ngapain ya? Oke, kita sudah naik mobil. Dan kita bersama Kang siapa namanya? Kang Pajar. Kang Pajar? Ya. Pajar apa Pajar? Kang Kawin. Pajar. Pajar. Ya, teman-teman semua, kita ke Bandung memang sudah ada rencana melakukan perjalanan dalam satu hari. Kita naik kereta, jadi PP ya, subuh-subuh kita naik kereta ke Bandung, pulangnya malam dari Bandung ke Jakarta. Kita sengaja nyewa satu van yang besar, lengkap sama drivernya, kita jalan-jalan. Jadi perjalanan kami dimulai dengan sarapan bersama. Warung makan Maune, Masya Allah ya, tempatnya menuju ke situ tuh. Gangnya sempit loh, kecil gitu ya. Tapi Masya Allah ketika sampai, kaget. Wih, kok ada warung makan bersih, PW, dan makanannya Masya Allah, ajib. Minta semur lidah dong. Enak kasih semur lidah. Semur lidah, mantep. Gimana tuh? Biar pintar berkelit lidah. Ya, tenang aja ada UV. Iya dong, aduh lupa dibawa UV. Tumis jamur putih, bebek goreng, tumis. Nah, ini biasanya yang paling mantap yang ini. Nah, maknyos jengkolnya. Di sini spesialnya harmonis. Segar-segar. Bu, lidahnya akan digoreng apa di semua, Bu? Langsung makan. Kerupuknya enak banget. Masya Allah. Kita harus coba. Tempat kedua, kita sekarang ngopi-ngopi. Kang, ayo ya. Bareng. Kita sekarang udah di dalam nih. Nyari dua teman kita. Ternyata Masya Allah. Di sini ternyata. Sholat duha ya? Iya. Ada tempat wudhu, wudhunya di bawah. Oh, dulu. Turun lagi dulu aja. Assalamualaikum. Lanjut kita beli oleh-oleh Bandung. Masyaallah. Ini menurut Bapak Irfan katanya kalau ke Bandung harus mampir. Masyaallah. Ini sama kalau di Jogja ada Jogja Scrum. Wih. Aduh sekali. Masyaallah. Ini promosi punya kemarin 2 tahun ya, Bro. Iya. Waduh, Irfan, Omes dari tampilan udah luar biasa, masyaallah. Mirip ya. Kurape. Oleh-oleh Bandung zaman now. Nah, akhirnya setelah beli oleh-oleh kita ketemu sama Ustadz Anan Ataki. Setelah ngobrol masuk waktu maghrib itu ya, kita sholat maghrib berjamaah. Ustadz Anan Ataki sendiri yang langsung menjadi imam. Dan karena kita musafir, setelah sholat maghrib kita langsung jamaah isyanya. Terus ngobrol lagi sama Ustadz Anan Ataki sebentar. Habis itu kita pulang karena mengejar kereta. Ba'da isya kita pokoknya harus langsung ke stasiun aja, jangan sampai ketinggalan keretanya. Kereta. Dimas. Korea ya. Dimas. Kita udah ditunggu kereta ini. Siapaan pulang? Teman-teman sih. Masih semua teman-teman. Assalamualaikum. Lanjut. Memang videonya sih nggak banyak, cuma sedikit karena saking serunya jadi kita nggak sampai videoin banyak. Ada sih ngevideoin, cuma sedikit videonya, jadi mungkin teman-teman jadi penasaran ya sebenarnya obrolan apa sih yang seru itu. Mau tahu? Wah, seru deh pokoknya, Masya Allah. Sampai stasiun, kita mau persiapan pulang. Dan belum banyak yang pergi. Gimana, Mir? Makan di dalam kereta, Mir? Iya, dalam kereta. Ada yang ngelapin soalnya dalam. Jadi kita makan malam, Masya Allah, jazakallah khair. Aduh, makannya. Ini makan malam kita, Insya Allah. Yang masak. Makan dulu. perjalanan kita ke Bandung atau bisa kita namakan safar, ternyata ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata di dalam safar itu ada adab-adabnya ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan sama salah satu sahabat saya yaitu Mas Wimar, bagaimana ketika safar harus menunjuk salah seorang amir atau pemimpin di dalam perjalanan tersebut. Hari ini alhamdulillah ada Mas Wimar di sini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah ini kita kalau misal dalam perjalanan tuh ada sunnahnya ya untuk memilih amir ya Mas ya? Iya, kalau lebih dari dua orang. Lebih dari dua orang. Jama' kan? Lebih dari dua orang. Oh baik. Kalau dua berarti musannah? Musannah. Jadi gimana tuh Mas milih ya? Nah jadi karena kita lebih dari dua orang, kita harus milih amir. Iya. Nah amir itu harus satu. Nah, okay. Berhubung nama kita yang ada kata satunya itu Mas Dimas, Dimas satu kan? Ah, jadi gimana kalau udah menjadi amir itu gimana Mas? Iya, jadi apapun yang diputusin sama semua orang, nanti ketok palunya di amir. Oh. Nasib kita seharian Dimas-Dimas ini pokoknya ngapain. Berarti memberikan masukan boleh ya? Boleh. Selain itu juga, ternyata banyak hal yang harus kita ketahui ketika kita safar. Mau tahu nggak? Apa sih yang harus kita ketahui ketika kita melakukan perjalanan keluar kota, ya keluar daerah kita atau safar? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita perjalanan itu di dalam bahasa Arab disebut dengan kata safar. Safar itu kalau antum membuka di dalam kamus, antum akan dapati. Kenapa perjalanan itu disebut dengan safar dalam bahasa Arab? Karena diambil dari kata safaro yang artinya bana wawadoha, nampak dan jelas. Apa korelasinya perjalanan itu disebut dengan safar yang artinya adalah nampak dan jelas? Karena sesungguhnya seseorang itu tabiat aslinya dan karakter dasarnya itu akan kelihatan ketika dalam safar. Makanya ketika kita ingin mengenali seseorang lebih dalam, maka kenalilah dia di dalam safarnya. Karena di dalam safar akan kelihatan tabiat aslinya dan karakter dasarnya itu akan nampak. Disitulah kita paham ternyata penamaan perjalanan dinamakan safar dalam bahasa Arab karena menunjukkan kualitas saya dan antum, karakter saya dan antum akan kelihatan aslinya ketika kita di dalam safar. Karena safar itu terbagi menjadi tiga. Ada safar taat, ada safar mubah, dan ada safar maksiat. Safar taat itu sebagaimana perjalanan kita ke Mekah dan Madinah, yaitu safar yang di dalamnya ada pahala, setiap langkah kakinya akan mendatangkan pahala dari sisi Allah. Ada safar yang kedua, safar mubah. Safar mubah itu contohnya safar rekreasi. Ketika pada tempat-tempat yang tidak di dalamnya ada kemaksiatan, itu safar mubah. Adapun safar kemaksiatan adalah safar dengan niatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah ketika kita safar, tulislah wasiat pada setiap safar yang akan kita lakukan. Kenapa harus berwasiat? Rasulullah memberikan kabar kepada kita lewat lisannya. Tidaklah Nabi ketika beliau itu pergi dalam safar kecuali meninggalkan wasiat. Wasiat itulah yang harus ditulis. Saya akan safar 2 dan 3 hari. Harus ada wasiat yang harus saya tinggalkan. Wasiat saya kepada bapak, wasiat saya kepada istri, wasiat saya kepada anak. Maka itu harus saya tuliskan supaya kerabat dan ahli waris saya kalau mendapati saya nanti mati dalam safar terbujur kaku, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika membaca surat wasiat kita. Dan ingat, wasiat itu tradisi dan kebiasaan para nabi. Yang ketiga, ketika kita melaksanakan safar, pastikan bahwasanya kita selalu berdoa kepada Allah dalam setiap perjalanan. Bacalah doa ketika akan berangkat dan banyak berzikir dalam perjalanan. Kalau kemudian naik perjalanan kita ke tempat-tempat yang tinggi, banyaklah bertakbir. Kalau kemudian jalanan turun, banyaklah bertasbih kepada Allah. Jangan meremehkan setiap doa yang kita panjatkan ketika safar. Karena Nabi menyampaikan kepada kita, salasu da'awatin mustajabatin la turaddu fihinna. Ada tiga macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Satu, doanya orang yang berpuasa ketika berbuka. Dua, doanya orang yang terzalimi. Yang ketiga, doanya yang safar, maka itu menjadi mustajab. Dan kita harus paham kalau safar, perhatikan setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Karena Rasulullah bersabda, fa innal malaikah yu'aminuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu selalu mengaminkan apapun yang kalian ucapkan dalam setiap rangkaian kata yang keluar dari lisan kita. Makanya kalau safar, banyaklah berdoa. Minta, karena itu merupakan prime time-nya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Umar Mita atas penjelasannya tentang safar ya. ternyata Masya Allah banyak hal yang harus kita ketahui ketika kita safar ya. Masya Allah. Oke, teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, komen. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan ataupun menyarankan untuk kita bikin video apa lagi untuk selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga vlog ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.